Buruan kipi tabahan balakawan hingga di sawah mamakan padi. Digulang-gulang tuan dan nantikan sama mahalau buruan man mamakan padi. Turunlah hujan ditimpa bunyi gurua duduk batu di gulang-gulang. Di sinan kita sama bata dua pamulo kisah tuan manja di junjungan. Pabu janji tuan lailah ke kapulan.